Ditandur neng kebon aku, ono jleret tiba nyemplung, mbok ira gembangi apa. Duri putih ditandur neng kebon aku, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira gembangi apa. Duri putih ditandur neng kebon aku, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kali, tengah-tengah tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah. ayo mano.